Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadun Muhammad. Kita lanjutkan serial kajian syarah Al-Qidah wa Sitiyah. Nah. Salisan yang ketiga. Ya. Di sini yang ketiga. أن النفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح غير صحيح غير صحيح لأن من من شيئين من الأعيان أو من الصفات إلا وبينهما اشتراك وبينهما اشتراك من بعد الوجوه والاشتراك نوع تشابه نوع تشابه فلو نفيت التشبيه مطلقا لكنت نفيت كل ما يشترك ما يشترك فيه الخالق والمخلوق في شيء ما في شيء ما نعم coba fokus mas ini bahasa yang sulit. Kalau tidak fokus, antum tidak akan dapat ini. Karena harus pasang insting. Maka fokus. Nah. Jadi anna nafya tashbih bahwasanya peniadaan tashbih alal itlaqi secara mutlak ghairu sahihin. Ini tidak benar. Maksudnya apa? Wah, enggak perlu tashbih. Enggak benar itu. Justru meniadakan tasbih secara mutlak itu juga tidak benar. Nah, li'anna ma min syai'aini min al-a'yani aw min as-sifati illa wa bainahuma ishtirakun min ba'dil wujuh. Karena tidaklah ada dua dari sesuatu yang di situ min al-a'yan, dari sesuatu yang di situ ada detailnya, aw min as-sifati atau dari sifat-sifat. Artinya di sini sifat-sifat Allah Azza wa Jalla illa wa bainahuma ishtirakun, kecuali di antara keduanya ada ishtirak, ada penggunaan istilah yang sama, penggunaan istilah yang sama ishtirak. Jadi kalau misalnya makhluk itu punya tangan, al-khaliq punya tangan, al-khaliq punya wajah, makhluk punya wajah. Nah, penggunaan wajah di sini namanya ishtirak, mas. Ishtirak, penggunaan dua kata yang sama tapi peruntukannya beda. Ya, dua kata yang sama. Ya, artinya satu kata yang sama untuk diperuntukkan pada dua hal yang berbeda secara zatnya. Ya, seperti tadi. Tangan dengan tangan. Tapi tangan Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan tangan makhluknya. Maksudnya istirah itu adalah penamaannya. Istilahnya digunakan dengan sama-sama menggunakan istilah itu, mas. Sama-sama menggunakan istilah tangan. Sama-sama menggunakan istilah mata. Sama-sama menggunakan wajah, istilah wajah. Tapi istilah wajah itu tidak mengharuskan sama. Nah. Wal ishtiraku na'u tashabuhin. Dan ishtirak ini adalah macam dari tashabuh. Ya, pemiripan. Kalau nafaita tashbiha mutlaqan, kalau engkau itu meniadakan tashbih secara mutlak, secara keseluruhan, ya, lakunta nafaita kulla ma yashtariku fihi al-khaliq wal makhluqu fi syai'in ma. Maka engkau telah meniadakan apa yang di situ baik al-khaliq dan makhluk itu bersekutu dengan menggunakan nama itu. Ya, bersekutu dalam menggunakan nama itu. Maksudnya, tadi sebagaimana Anda jelaskan, mata, Allah punya mata, manusia cuma mata, tapi mata Allah berbeda dengan mata manusia. Paham saya? Hanya istilah saja yang dipakai sama, tapi zatnya, bagaimananya, hakikatnya beda. Jelas beda. Paham ya? Nah, kemudian masalah contoh di sini. Suf, antum lihat, ini juga sama mas. Kalau kira-kira kalau ana melanjutkan kajian itu langsung dari masalah pemisalan, ana tidak menjelaskan sebelumnya. Kira-kira antum faham atau tidak? Tidak. Sama halnya kemarin nasihatnya Syekh Ibrahim Rahili Habibullah, kalau menyebutkan fatwa itu jangan menyebutkan jawabannya saja, tapi harus menyebutkan pertanyaannya. Karena terkadang pertanyaan itu yufidul khusus wala yufidul umum. Itu mengkhususkan kasus, tidak bisa dipakai secara umum. Terkadang seperti itu, Mas. Jadi jangan sampai ketika kita menukil apa saja dari fatwa para ulama, itu hanya menukil sepotong-sepotong tanpa merujuk kepada ini sebenarnya penggunaannya kemana, khusus atau bisa bawa ke umum. Karena inilah kebiasaan orang-orang yang mengambil apa mas, mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk membenarkan apa yang menjadi hawa nafsunya. Nasallahu alaihi wasallam ya, seperti itu. Nah, sehingga di sini masalah contohnya al-wujudu ada. Jadi Allah itu ada. Ya. Allah itu apa mas? Ada. Tentang sifat wujud. Yashtariku fi aslihi al-khaliq wal makhluq. Secara hukum asalnya ya. Yashtariku fi aslihi al-khaliq wal makhluq. Ini juga masuk penggunaan wujud ini dipakai juga dalam al-khaliq dan makhluk. Hada na'un ishtirak wa na'u tashabuhin. Ini adalah macam dari penggunaan ya ishtirak, penggunaan secara bersama-sama. Satu istilah dipakai bareng-bareng. Ya, satu istilah dipakai bareng-bareng. Itu untuk memudahkan untuk menerjemahkan apa maksud dari ishtirak. Ishtirak adalah penggunaan satu kata digunakan bersama-sama. Ya. Wa na'un tashabuhin, dan juga macam dari penyerupaan. Lakin namun di sini. Lakin farqun bainal wujud. Farkun baina wujudaini, wujudul khaliq wajibun wa wujudul makhluqi mumkinun. Mumkinun maksudnya gimana mas? Ini tentang wujud. Wujud. Nah, lakin farkun, ada perbedaan di sini. Baina wujudaini, di antara dua keberadaan, keberadaan khalik dan keberadaan makhluk. Contoh misalnya, wujudul khalik, keberadaan Allah azza wajalla wajibun, wajib. Maksudnya apa? Pasti ada. Siapa yang mengatur alam semesta ini, mengganti siang dan malam, malam dan siang, dan semuanya, memberikan rezeki kepada kita, ya. Dari semenjak iftar, kemudian ada kopi, ada minuman, dan yang lainnya. Ini semuanya siapa yang mengatur? Allah Azza wa Jalla. Dimana saat ini hujan, yang paling enak adalah ngasuh, istirahat. Tapi antum duduk di majlis ilmu, menahan capek, menahan kantuk. harus nulis ini, menulis itu, mendengarkan dengan seksama. Itu subhanallah, siapa yang mengatur itu, Mas? Siapa yang memberikan kita semua kekuatan itu dan kemudahan itu? Allah azza wajalla. Maka di sini keberadaan Allah pasti di situ. Wajib. Nah, wa wujudul makhluk mumkinun. Namun keberadaan makhluk itu mumkinun. Kok mungkin? Kok mungkin saja? Nah, kita tanya kepada orang-orang yang mau nikah misalnya. Ustaz, saya kalau mau nikah, saya pingin anaknya saya banyak banget. Ayo, Allahumma barik. Kita dukung, kita doakan. Niat-niat antum itu bagus semuanya. Tapi apakah kemudian setiap niat itu pasti ada? Pasti terlaksana? Belum tentu. Belum tentu. Ada yang Allah cukupkan, belum mendapatkan keturunan. Ada yang Allah cukupkan, banyak keturunan. Ada yang Allah cukupkan, sedang-sedang. Ya. Ini semuanya adalah takdir Allah yang terbaik. Tidak ada takdir Allah azza wajalla yang jelek. Yang jelek itu menurut perkiraannya manusia, penilaiannya manusia. Sehingga jadi, apa ini Mas? Mungkin itu karena apa? Manusia berencana, tapi belum tentu terjadi. Belum tentu wujudnya ada. Ya. Faham saya di sini? Nah. Begitu juga di sini. Wa kadzalika sam. Kalau tadi yang contoh yang pertama apa? Wujud. Sekarang adalah sam, pendengaran. Ini istirakun. Ini juga ada istirak. Ada satu istilah yang dipakai bersama. Baik makhluk dan khalik. Nah, inilah beda dengan Asy'ariyah. Orang-orang Nahdiyin, notabene paling banyak Asy'ariyahnya, mereka menolak adanya istirak baina sifat. Istirak sifatain lil khaliq wal makhluq, la. Itu enggak mungkin. Maka mereka hanya menetapkan 20 sifat wajib. 20 sifat wajib. Tidak menetapkan yang lainnya. Kenapa seperti itu? Karena 20 itu tidak ada istiraknya. Dikatakan seperti itu. Ataupun 20 itu adalah sebagai bentuk apa? Tanzih wa taqdis min asma'illah wa sifatillah. Mensucikan Allah azza wajalla. Dan jadi di situ jangan sampai ada tashbih. Ya. Makanya mereka pun menolak tentang apa? Allah berada di atas arsnya. Kalau Allah berada di arsnya, berarti mereka mengatakan ahlu sunnah itu adalah membutuhkan makan. Menurut mereka adalah Allah la yahtaj ilan makan wa jiha. Allah itu tidak butuh tempat dan arah. Cuk nanti Mas. Kaya antum sok tahu aja. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan. Ar-Rahman ala arsistawa. Apa susahnya ketika kita itu mencukupkan dengan apa yang ada dalam Al-Quran? Kenapa harus sok kreatif seperti itu, Mas? Anehnya seperti itu. Ya, apakah kemudian ketika antum bisa berpendapat seperti itu, iman antum menjadi lebih kuat, lebih semangat lagi dalam ibadah, ngomongnya juga nggak ngalur-ngalur gitu. Ya, sekarang terjadi malah kejadian lebih ngeri lagi. Banyak. Fir'aun itu su'ul khatimah, bukan kafir. Aduh, itu sudah mengerikan itu Mas. Ya. Itu su'ul khatimah saja, bukan kafir. Fir'aun digituin Mas. Ya. Itu kalau enggak orang-orang yang kreatifnya keterlaluan sudah terjorokkan. Ya, terjorokkan. Saking joroknya itu dia jatuh Mas dalam tatanan yang benar. Nasallahu alaihi wasallam. Dan itu dimuat Mas di website mereka. Ya, semoga Allah azza wajalla memberikan hidayah kepada mereka. Karena seolah-olah bisa mengungkap sesuatu yang baru itu, itulah yang menjadi fenomena. Ya. Padahal itu asalnya adalah ngerateli Mas. Tahu enggak ngerateli Mas? Istilah orang sini Mas. Ngerateli itu bikin jijik. Ya, bikin enggak senang. Bikin tidak ada simpati. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Al-insan lahu samun. Orang itu, manusia itu punya pendengaran. Wal-khaliku lahu samun. Allah Azza Jal itu, Al-Khaliq, Sang Pencipta, itu punya pendengaran. Lakin bainahuma farkun. Namun di antara keduanya ada perbedaan. Nah, kenapa? Karena di situ, walaupun di sini ada istirak namanya, sama-sama sam, sama-sama mendengar. Tapi mendengar yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Kita hanya tahu pendengaran manusia. Antum lihat contoh, orang yang manusia itu ada asom, budak mas. Apakah mungkin kita mengatakan Allah Azza Jalla juga seperti itu? Enggak mungkin itu. Kalau kita mengatakan seperti itu, berarti kita sudah menjadikan Allah itu mempunyai kekurangan, aib. Nasallahu alaihi wasallam. Faham sampai sini? Manusia punya kekurangan, punya pendengaran. Sama halnya sekarang. Ini bumbung ada Pak Risat juga, ada Pak Utomo, ada Pak Hadi, kemudian ada Pak Budi juga. Nah. Ini para sesepuh kita di sini. Allah mubarik. Wa hafidhakumullah. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan antum semua. Nah, taruhlah dulu ketika pendengaran itu mulai dari kecil. Mendengar pelan. Itu nanti grafiknya apa mas? Parabola. Karena tadi malam pun kita mendengarkan juga. Ya, ada Mbah di sini. Ya, semoga Allah Azza Wajalla memberikan sun khatimah kepada ibunya Bu Tivi. Ya. Bi Allah yarham. Allah yahfadha. Naam. Ini juga sudah umurnya mungkin sudah lebih dari 80-an, 90 mungkin. Ke atas dari malam. Ya, itu sudah tergeletak lunglai. Ya. Dan itu menjadikan subhanallah bagaimana Allah Azza wa Jal itu menjadikan pendengaran yang tadinya itu kita bisa mendengar semuanya kemudian lambat laun menjadi berkurang, berkurang, berkurang dan berkurang. Dan itu subhanallah bagaimana orang yang masih muda itu bisa menyombongkan diri dengan apa yang dia punya ketika dia melihat orang-orang sekelilingnya yang sudah sepuh itu seperti itu. Tentunya dia akan berpikir, oh nanti saya juga seperti itu. Tapi menjadi pikiran salah ketika apa? Oh, mumpung sih iso. Aji mumpung. Mumpung masih muda, nikmati kehidupan, nikmati ini dan itu. Nek wis tuwa wis ra iso. Nah ini salahnya di situ. Karena ada pula, Allah Azza wa Jalla menjaga pendengaran itu, karena dia tidak pernah mendengarkan sesuatu yang jelek. Allah jaga pendengarannya. Hatta ada beberapa saudara itu umur 90 ke atas, mungkin sudah 100. Tapi mendengarnya itu seolah-olah tidak ada kendala. Penglihatannya pun tidak ada kendala. Kenapa? Karena yang didengar dan yang dilihat sederhana katanya. Saya tidak pernah mendengar sesuatu yang aneh-aneh. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang aneh-aneh. Subhanallah. Mana mendapati jawaban itu mantap. Wah, subhanallah. Bagaimana Allah itu menjaga dari mudanya. Seperti itu mas. Ya. Nah ini tentang pendengaran mas ya. Nah jadi Allah Azza wa Jalla punya pendengaran. Tapi pendengaran, makhluk juga punya pendengaran. Tapi pendengaran itu tidak sama. Nah. Nah sekarang. Wal khaliqu lahu sam'un. Lakin bainahuma farqun. Keduanya ada perbedaan. Lakin aslu wujudis sam'i mushtarikun. Tapi keberadaan, asal keberadaan adanya pendengaran itu mushtarikun. Dipakai istilah mendengar sama-sama. Al-Khaliq dan makhluk. Paham sampai sini? Bedanya adalah yang satu mendengar, yang satunya adalah maha mendengar. Tapi keberadaan sama pendengaran ada di situ. Kemudian. Lanjutnya. Fa'idha kulna min ghairi tashbihin. Ya. Kalau kita katakan itu adalah tanpa ada tasybih, tanpa ada penserupamaan. Nih ya. Tanpa ada penserupamaan. Nah, min ghairi tasybihin. wa nafaina mutlaqa tashbih. Sara fi hadha iskalun. Ya. Ketika kita meniadakan adalah mutlaq tashbih. Ya. Meniadakan mutlaq tashbih artinya apa? Tashbih secara keseluruhan. Sara fi hadha iskal. Ini ada kesulitan yang kita bisa kita dapati untuk memahami itu. Kenapa? Karena wa bihadha arafna anna at-ta'bira bitamtsili aula min thalathati awjuhin. Nah. Karena di sini wa bihadha arafna, dengan ini kita mengetahui bahasanya penggunaan ya ungkapan ya bahasa Jawanya ukara bitamtsil, dengan tamtsil itu lebih tepat daripada tasbih min salati aujuhin, dari tiga sudut pandang. Di sini ana ulangi Mas, bagi antum yang masih belum ngeh, kita dari tadi itu membahas tentang ini Mas, tentang apa? Memahami bahwasannya laisa mumatsilah li sifatil makhluqain. Ya. Jadi min ghairi tahrifin, kita mengimani nama-nama Allah Azza wa Jalla itu tanpa buat tahrif, tanpa ta'til. Tahrif itu adalah menafsirkan, mentakwilkan makna dengan tanpa dalil. Ta'til, meniadakan sama sekali. Atau min ghairi takyifin, takyif menanyakan bagaimana. Wala tamtsilin, dan tidak menserupamakan. Nah, mana yang lebih baik? Karena beberapa buku, kitab itu disebutkan min ghairi tashbihin. Itu saja yang kita bahas sekarang ini. Ya. Tapi mengarahnya kemana-mana Mas, antara tamtsil dan tashbih. Dan kita jawab menurut penjelasan Syekh Muhammad Yusuf Al-Saymin rahimahullah ini, beliau menjelaskan tamtsil lebih utama. Alasan yang pertama karena itu dipakai di dalam Al-Quran. Alasan yang kedua karena tashbih inda ba'din nas, yakni isbatus sifat. Karena tashbih menurut sebagian orang itu hanya berlaku dalam penetapan sifat saja, yang selain penetapan sifat tidak berlaku di situ. Nah, kemudian yang ketiga bahwasanya tashbih, peniadaan tashbih secara mutlak itu juga tidak benar. Karena sesuatu itu pasti ada tashbihnya. Tapi ini yang membedakan apa Mas? Hanya mana yang lebih utama Mas? Bukan untuk meniadakan yang mana, tamtsil atau tashbih yang ditiadakan, bukan. Tapi mana yang lebih utama untuk dipakai dalam ungkapan itu, min ghairi tashbihin atau min ghairi tamtsilin. Ya, maka di situ lebih utama menggunakan tamtsil, min ghairi tamtsil. Nah, sekarang fa in qulta, kalau engkau mengatakan mal farqu bainat takyif wa tamtsil. Nah, sekarang antum harusnya tulis di sini adalah perbedaan, ya, perbedaan ya takyif dan tamtsil. Ini bisa sebagai apa Mas? Sebagai bentuk taklid yang memudahkan antum ketika mendalami buku tersebut. Untuk dua kalinya, taklid itu penting di situ. Antum bikin subjudul di situ, di atasnya sebagai tanda perbedaan takyif dan tamtsil. Kalau yang tadi penggunaan tamtsil lebih utama daripada penggunaan istilah tashbih. Nah, sekarang kita masuk pada perbedaan takyif dan tamtsil. Ini poin Mas. Fal jawab, jawabnya adalah al farqu bainahuma min wajhaini. Perbedaan antara keduanya ada dalam dua sisi. Antum harusnya nanya, Ustaz, kenapa harus menggunakan dua sisi, tiga sisi, dan seterusnya? Kenapa harus seperti itu? Ini hanya memudahkan saja, Mas. Hanya memudahkan menurut istiqra'nya, menurut apa yang difahami, menurut apa yang dibaca oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah untuk menjelaskan yang seperti itu bisa menggunakan formula ini gitu loh. Paham? Jadi tidak sifatnya di situ mengikat. Tapi ini hanya untuk memudahkan kita bagaimana melogika dari sekian banyak ungkapan dan istilah itu ketika di downgrade, dibawahkan, kemudian diuraikan satu persatu menjadi lebih mudah untuk difahami. Nah, sekarang perbedaan takyif wa tamtsil, perbedaan takyif, pertanyaan tentang apa, Mas? Bagaimana? Sedangkan tamtsil itu tentang penserupamaan. Nah, ini perbedaannya ada dua macam, ada dua sisi sudut pandang. Yang pertama awal, yang pertama anna tamtsila, ya, anna tamtsila dzikru sifati muqayyadatan. Ya, di situ kaitannya dengan tamtsil itu apa? Menyebutkan di situ tentang yang pertama, ya, perbedaan yang pertama, tamtsil dzikru sifati muqayyadatan bi mumatsilin. Ini penyebutan, ya. Tamtsil itu dzikru sifati muqayyadatan bi mumatsilin, bi mumatsilin. Tamtsil itu menyebutkan sifat muqayyadatan dengan sesuatu yang ada dikaitkan, tidak berlaku secara keseluruhan, ada faktor pengaitnya. Bimumatsilin, dengan adanya penserupamaan atau yang diserupamakan. Fataqulu yaddu fulanin mithlu yaddi fulanin, tangan seseorang itu sama dengan tangan orang itu. Wa taqyifu, ini apa? Tamtsil, Mas. Oh, tangannya meh podo karo kata tangan teh. Ya. Paham sampe sini, Mas? Misalnya yang sama tangannya Mas Taufik sama tangannya Mas Pam, meh podo. Misalnya kurane misalnya. Ya. Ada isi-isinya gitu. Ada isi-isi tangan mirip. Sedangkan takyif, ya, untuk takyif itu adalah penyebutannya tentang, ya, dzikru sifati ghairu muqayyadatin bimumatsilin, penyebutan sifat yang tidak ada faktor pengaitnya dengan apa yang di seram di seperamakan, apa di seper di perumpamakan, ya. Di serumpamakan atau di perumpamakan, ya, di perumpamakan, wis gampang. Mislu antakula, engkau katakan kaifatu yadu fulanin kada wa kada. Contoh seperti apa? Bahwasanya bagaimana tangan fulan ini seperti ini, seperti ini. Bagaimana tangan fulan itu adalah seperti ini, seperti ini. Otote, ono rambut, wah, misalnya. Contoh aja untuk menggambarkan, mendeskripsikan tentang bagaimana dari tangan fulan. Nah, paham asyik tentang tamtsil dan takyif. Wa ala hadha naqulu kullu mumatsilin mukayyifin wa la aks. Dan kita katakan bahwasanya setiap tamtsil itu bisa menjadi mukayyif. Ya. Apa yang dibagaimanakan? Wal aks, tidak sebaliknya. Ya. Jadi apa yang disumpamakan itu otomatis bisa dibagaimanakan. Tapi itu bentuknya ini. Oh iya podo. Oh iya podo. Paham sih. Tapi berbeda wala aks. Lagi bentuknya ini. Ah podo karo kae. Oh belum mesti. Paham. Jadi di sini arti mumatsil di sini ya kullu mumatsilin mukayyifin. Setiap apa yang bisa disamakan, bisa diserupamakan, itu bisa dicari bagaimananya. Ya. Tapi wala bi'aks, wala aks, dan tidak sebaliknya. Tidak setiap apa yang bisa diketahui bagaimananya bisa diketahui tentang bagaimana penjurmamaannya. Ya seperti tadi mas, tangan fulan dengan sama dengan tangan fulan. Oh berarti tangan fulan itu bisa dibagaimanakan karena bisa ditengarai indikasinya ada, ciri-cirinya ada. Ini loh bagaimananya ini kayak gini. Oh berarti sama dengan dia. Paham gak? Jadi misalnya, taruhlah sekarang Anda tadi menyebutkan tangannya Mas Taufik sama tangannya Pam. Mas Pam itu tangannya sawo mateng. Yang Mas Taufik yo sawo mateng rotok putih sidik kalau mabu hari. Ya. Ya, gemading. Nah, itu kan kalau misalnya dikatakan itu sifatnya tangannya tadi sudah serumah makan. Karena apa? Cirinya mirip-mirip. Tapi ketika mengatakan bahwasanya tangannya Mas Pam itu bagaimananya? Ini kalau pas ngangkat kayak gini, yang kiri kurang kuat. Nah, belum tentu sama dengan tangannya Mas Taufik. Paham nggak? Karena apa? Di situ pembagaimanaannya itu sudah spesifikasi. Sudah spesifikasi. Detail mas. Kayak misalnya apa? Tentang apa mas? Ya tadi tangan dengan tangan. Sama hanya dengan ungkapan diesel dengan diesel. Ya, ini antum pahami sendiri. Ya, namanya mirip tapi belum tentu mirip. Ya, yang satu pertadek, yang satu ya persolaran. Ya. Itu beda. Jelas beda. Ya. Wah, nek mambune kae ambune badek. Sengi wangi. Terus apakah mengharuskan sama? Tidak. Paham maksudnya sih? Jadi kalau sudah disebutkan ciri-ciri detailnya, itu tidak mengharuskan sama. Tapi kalau ya awalnya itu disebutkan ini sama dengan ini, karena alasannya ini. Ya itu bisa. Paham gak? Nah, makanya itu kullu mumatsilin mukayyifin. Nah. Kemudian asani yang kedua. Nah, sekarang anak tanya, mas. Ya, kedua yang bagaimana? Tentang apa sih ini yang kedua ini? Biar anak minum dulu. Kita tanya kepada Mas Isan, ini kedua yang apa nih, mas? Hah? Belum paham? Ayo. Kita tanya kepada Mas Furqan. Ayo. Apa lagi, mas? Allah mabarik, masya Allah. Allah mabarik, mas. Cocok untuk segera punya anak lagi. Nah, semoga Allah mudahkan persalinannya akhir Oktober ini atau Oktober lah. Allah mabarik. Nah, ini tentang apa mas? Kaifiyah. Tenang mas Isan, Kalau antum belum paham pun enggak ada masalah, Mas. Ya, itu bukan berarti antum kalah pintar sama Mas Furqan, enggak. Ya, cuma Mas Furqan itu sedang beruntung. Ya. Dimudahkan untuk paham, itu aja. Jadi jangan kecil hati, Mas. Allah mubarak. Wa zadakum hirsan. Ya. Nanti nah. Jadi annal kayfiyata la takunu illa fi sifatil hay'ah. Wa tamtsil yakunu fi dhalika wa fil adadi. Sifat lihat di sini. Detail sekali Syekh menjelaskan. Kayfiyah tentang bagaimana itu tidak berlaku kecuali dalam hal sifat dan hay'ah. Hay'ah itu apa, Mas? Gerak-geriknya, Mas. Ya. Gerak-geriknya, kondisinya. Ya. Nah. Kemudian, wat-tamsil. Tamsil itu lebih luas lagi, yaitu apa? Yakunu fi dhalika wa fil adad. Berlaku juga tentang masalah sifat dan hay'ah dan juga jumlah. Apa, Mas? Jumlah. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Allah lah yang telah menciptakan 7 langit, wa minal ardi, dan dari bumi, mithlahunna. Sama dengan itu. Ya. Jadi, gimana ini, Pak Nowo? 7-nya yang mana ini di sini? 7. 7 gitu kan. Bukan puyer cap 7. Tapi di sini Allahu alladhi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Jadi di situ apa? Tentang perbedaan antara takyif dan tamtsil. Takyif itu hanya sifat dan hay'ah. Sifatnya saja dan kondisinya. Ya. Sedangkan tamtsil penserupamaan itu dalam hay'ah, dalam sifat dan juga dalam adat jumlah. Maka di sini Allah Azza wa Jalla khalaqa sab'a samawat. Allah menciptakan 7 langit, wa minal ardi, dan juga dari bumi, mithlahunna, sama dengan 7 buah juga, 7 lapis bumi maksudnya di situ. Ai fil adad, yaitu di jumlah. Ya. Jadi ada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Itu sebagaimana pernah kita bahas. Bumi itu ada 7 lapis. Dan ini salah satunya karena penelitian tentang 7 lapis bumi ini, ada sebagian orang-orang geologis masuk Islam. Geologis, orang-orang kafir masuk Islam. Karena ternyata itu dijelaskan dalam Islam, tidak dijelaskan dalam agama lainnya. Penjelasan ini, Mas. Nah. Kemudian qulhu bal yu'minuna billahi subhana. Ini perkataan muallif, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bal yu'minuna billahi subhana. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ya. Akan tetapi mereka beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu, Allah yang Maha Suci, laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah. Kemudian syarahnya di sini qala syarih rahimahullah, qaluhu bal yu'minuna ay yukirru ahlu sunnati wal jama'ati bidhalika iqraran wa tasdiqan bi anna allaha laysa kamithlihi syai'un. Ini adalah mengakui, ahlu sunnah wal jama'ah mengakui yang demikian sebagai bentuk pengakuan dan pembenaran bahwasanya Allah Azza wa Jal laysa kamithlihi, tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Kama qala an-nafsihi, sebagaimana Allah Azza wa Jal berfirman tentang dirinya. laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ya, bahasanya Allah Azza Jal memberikan sifat untuk dirinya, menceritakan tentang dirinya, laisa kamitslihi, tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Wa huwas sami'ul basir, Allah Azza Jal maha mendengar lagi maha melihat. Fahuna, ya, nafsu mumatsilah, ini peniadaan bahwasanya Allah Azza Jal itu bisa dimisalkan. Ya, ini Allah Azza Jal tidak bisa dimisalkan. Fahuna nafyu mumatsalah. Ya, apa yang dimisalkan itu tidak ada yang sama dengan Allah Azza Jal. Ya, misalnya, kalau misalnya taruhlah, apakah sama Pak Nawa dengan Pak Hadi? Sama kacamatanya, Ustaz. Iya. Ya, pecinya beda. Bentuknya beda, bajunya beda, semuanya beda. Ya. Paham sampai sini? Nah, ini tentang hal tersebut. Manusia aja beda. Apalagi ketika manusia dan khalik, jelas itu lebih bedanya lebih nyata lagi. Makanya disebutkan walillahi matsalul a'la, bagi Allah pemisalan yang jauh lebih tinggi lagi. Maka di sini jelaskan dalam syarahnya, bal yu'minuna, ya, bahkan mereka beriman, ai yukirru ahlu sunnati wal jamaah, ahlu sunnah wal jamaah itu mengakui, bidzalika, dengan yang demikian, iqraran wa tasdiqan, sebagai bentuk pengakuan dan pembenaran, bi anna Allah laisa kamitsli syai'in, bahwasanya Allah azza wajal tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun, kama qala an nafsi, sebagaimana nabi sebagaimana Allah azza wajal berfirman tentang dirinya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, sebagaimana kita sudah bahas. Fahuna nafyul mumatsalah, ini meniadakan tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah azza wajalla. Maksudnya seperti itu, Mas. Tsumma atsbata as-sam'a. Ya. Kemudian Allah azza wajalla menetapkan sam'a. Sam'a, bano, sam'a. Aywa. Wal basar, menetapkan apa? Penglihatan. Fa nafal aiba, dan meniadakan adanya aib. Tsumma atsbata al-kamal, kemudian menetapkan kesempurnaan. Li'anna nafyal aibi qabla isbatil kamal, karena menetapkan meniadakan aib itu adalah sebelum penetapan kesempurnaan. Itu sesuatu sekali. Masuk ke logika, tapi tidak semua itu masuk seperti itu. Maksudnya apa? Antum lihat, Mas, kalau tidak fokus susah untuk difahami. Maka mintalah kefahaman kepada Allah Azza Jalla. Li'anna nafyal ghaiba, ya, li'anna nafyal ghaibi, karena peniadaan ghaib itu adalah qabla isbatil kamal, itu sebelum penetapan kesempurnaan. Walihada yuqal, maka dikatakan, ya, antum lihat di sini tentang at-takhliyatu. At-takhliyatu, ya, qabla tahliyati. Ya. Suf. At-takhliyatu qabla tahliyati. Takhliyah itu pengosongan. Tahliyah itu mengisi perhiasan. Jadi dikosongkan semuanya baru diisi perhiasan, maksudnya seperti itu, Mas. Kalau misalnya dicampur, tentunya perhiasannya tidak ada harganya. Sama halnya ketika misalnya apa, antum mau menanam lombok cabai, kalau antum tidak membersihkan antara rumput-rumput di situ, maka akan ada bentrokan unsur hara antara cabai dan gulma yang ada di situ. Itu tidak akan memberikan kebaikan terhadap cabainya. Nah, maka disebut at-takhliyatu qabla tahliyati. Fa nafyul uyubi yubda'a bihi awalan, maka meniadakan aib itu diawalkan lebih dahulu, Mas. Untuk yang pertama dimulai dengan meniadakan aib. Sama halnya dengan apa, Mas? Orang mau menikah. wajib. Ya, ini sama, tambahkan ini lari. Ya. Dikatakan nikah dia langsung lari, subhanallah. Ya. Jadi sama ini sama dengan orang mau menikah, maka harus dikosongkan semua bentuk maksiat masa lalu, mas. Artinya apa? Antum gak perlu kemudian menyebutkan semua, aku pernah melakukan ini dan itu. Gak perlu, mas. Antum itu sudah bertobat kepada Allah Azza Jalla. At-ta'ibu minad dhambi kama la dhamba lah. Orang yang bertobat dari dosa itu tidak sama halnya seolah-olah tidak punya dosa. Maka tidak ada namanya orang mau menikah kemudian antum mengharuskan saya pernah melakukan ini dan itu masa lalu. Sudah selesai, mas. Allah Azza wa Jalla itu mencintai antum dengan menutupi semua aib dan dosa. Jangan kemudian dibuka lagi meskipun itu dengan calon suaminya atau dengan calon istrinya. Nasallahu salam afia. Paham ya? Ini peringatan penting ini, mas. Jadi kalau misalnya Allah Azza wa Jalla mentakdirkan ada orang yang punya masa lalu yang jelek, tidak perlu kemudian itu disebutkan lagi, mas. Aku dulu adalah seorang preman. Aku pernah melakukan ini dan itu. Sekarang saya sudah berubah. Gak ada keharusan seperti itu, mas. Bahkan ketika berubahnya, pegang ini, berubah. Allah musta. Paham dari sini sih? Nah. Karena di sini harus dikosongkan dari semua bentuk maksiat. Dengan tidak perlu untuk menceritakan. Dan kemudian, ya, kemudian baru mengisi dengan cinta dan kasih sayang. Itu metode apa, mas? Takliyah qobla tahliyah. Bukan tahliyah sebelum tahliyah. Beda, mas. Ini karena dulu ketika anak menyebutkan seperti itu, ada yang cemletak seperti itu. Ada yang ngomong. Ya. Anak jadi ingat ikhwan tersebut. Kreatif dia. Jadi, nah, ini tentang tahliyah, ya, tahliyah, qobla tahliyah. Sama dengan orang mau menikah, maka harus dikosongkan semua bentuk maksiat masa lalu. Tidak perlu diceritakan dan harus tobat nasuha. Kemudian harus mengisi dengan cinta kasih sayang setelah nikah, bukan sebelum nikah, mas. Maka bentuk kesalahan fatal dari orang yang nikah adalah pacaran terlebih dahulu. Naudzubillah min dzalik. Paham sampai sini, mas? Pacaran sebelum nikah, pacaran sebelum halal, ya, bercengkrama sebelum halal. Naudzubillah min dzalik. Nasallahu salam afia. Semoga Allah Azza Jalla menjaga kita dari demikian dan maafkan dosa-dosa kita. Nah, karena di sini at-tahliyah qabla tahliyah seperti itu. Wa nafyul uyub yubda'a bihi awalan. Meniadakan, ya, menafikan, meniadakan aib-aib itu lebih di awal. Ya, diletakkan di awal, summa yudkaru isbatul kamal, kemudian baru menetapkan apa, mas? Kesempurnaan. Paham sama di sini, mas? Sama halnya. Orang menikah itu kosong-kosong, mas. Tidak ada rasa. Kosong-kosong, mas. Setelah nikah baru mereka saling mengisi dengan kasih sayang, dengan cinta kasih. Nah, demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Semoga Allah Azza Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di hisab dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa amin. Dika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga faedah dari kajian, ya. Itu tahliyah qabla tahliyah. Itu mengikhlaskan niat. Jangan punya was-was dan syak prasangka sebelum apa, mas, kajian. itu juga takhliyah qoblat tahliyah. Karena ketika kajian itu kita kosong dari perasaan apapun. Yang kita inginkan adalah wajah Allah Azza wa Jalla. Nah,